pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 15 Juli 2019 dibacakan Ardian Syah. Saat nonton pesta, Dedi tertembak di kepala. Cedera berbagai penyakit, balita asal Simelu Barat butuh bantuan. Jalan Tiro Pintusa 13 tahun belum tersentuh pembangunan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Dedi Kasih, 19 tahun, warga Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, tertembak di bagian kepala saat nonton hiburan pesta pernikahan di Desa Sidorejo pada Minggu 14 Juli 2019 lewat tengah malam. Korban diduga tertembak senjata oknum anggota Polres Aceh Singkil berinisial R. Dari informasi yang berhasil dihimpun, kasus penembakan ini bermula ketika terjadi keributan antar penonton hiburan keyboard. Di tengah keributan, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Naas, tembakan senjata api mengenai kepala bagian depan, tepatnya di atas alis mata sebelah kanan Dedi, hingga membuatnya tergeletak bersimbah darah. Melihat korban terkapar tidak sadarkan diri, teman-temannya membawanya ke RSUD Aceh Singkil untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun dalam perjalanan sekitar wilayah Subul Salam, korban menghembuskan napas terakhir. Sementara itu, Kapolres Aceh Singkil AKBP Adrianto Argamut tidak menampik peristiwa penembakan yang disinyalir melibatkan anggotanya tersebut. Ia memastikan memproses secara hukum pelaku penembakan. Menurut Kapolres, letusan senjata api ini terjadi ketika pelaku berusaha mengamankan keributan. Namun untuk memastikan kronologis peristiwa, masih menunggu proses penyelidikan termasuk keterangan saksi. Sudarlun, seorang balita berusia 3 tahun, Alifa Yustifa, asal Desa Sinar Bahagia, Kecamatan Simelu Barat, Kabupaten Simelu, didera berbagai macam penyakit. Saat ini balita tersebut hanya bisa terbaring di rumahnya yang ditemani ibunya Yusnita. Yusnita menuturkan bahwa anak semata wayangnya tersebut dalam kondisi tidak bisa melihat, kemudian juga menderita lumpuh sehingga Alifa tidak bisa duduk dan berdiri layaknya balita biasa. Karena keterbatasan ekonomi, Alifa tidak maksimal untuk berobat. Sementara itu, ayah Alifa diketahui hanya berprofesi sebagai petani di kampung. Sedangkan ibunya tidak bisa membantu suami untuk mencari rezeki lantaran harus berada di rumah menjaga Alifa. Untuk usaha keluarga mengobati Alifa telah diupayakan mulai dari melakukan pengobatan tradisional hingga mengantar Alifa berobat ke Rumah Sakit Umum Simelu. Namun usahanya tersebut belum membuahkan hasil. Sudarlun, sekitar 1 km ruas jalan Tiro ke Pintusa, Kecamatan Tiro Trusopidi belum tersentuh pembangunan. Kondisi jalan hingga kini ada sejumlah titik yang berlubang sehingga mengganggu arus lalu lintas. Ditambah lagi truk berbadan besar yang kerap lalu lalang mengangkut pasir. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PD Tantawi ST mengaku telah mengusulkan anggaran senilai 2 miliar rupiah untuk pembangunan jalan tersebut. Hanya saja pihaknya harus menunggu sebab diusul ke provinsi. Untuk itu ia berharap bisa direalisasikan secepatnya. Untuk diketahui Sudarlun, jalan tersebut terakhir dibangun masa BRR Aceh sekitar tahun 2006. Sekitar 13 tahun tanpa pembangunan. Sementara itu, anggota DPRK PD Isa Alima yang ikut meninjau lokasi beberapa hari lalu mengharapkan pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut sebab bisa membantu melancarkan lalu lintas. Di samping itu, lokasi pintu Satiro memiliki panorama keindahan alam yang indah. Aliran sungai juga tempat mandi ramai dikunjungi masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Wali Kota Langsa Tengku Usman Abdullah SE atau Toke Suum pada Sabtu 13 Juli 2019 malam membuka acara Festival Rentak Melayu Raya Kedua 2019 di Lapangan Merdeka Langsa yang disaksikan seribuan lebih masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan Festival Rentak Melayu Raya Kedua 2019 semakin berkembang ragam kegiatannya. Pada tahun 2018, kegiatan masih sebatas pergelaran seni tari dan seminar kebudayaan. Namun pada tahun ini lebih berkembang dengan kegiatan lain. Menurut Wali Kota yang kerap disapa Toke Suum, pemilihan Kota Langsa sebagai pusat kegiatan Festival Rentak Melayu ini sudah tepat sebab Kota Langsa dahulunya ibu kota Kabupaten Aceh Timur yang terbentuk dari tiga perkauman yang dominan yaitu Aceh, Gayo, dan Melayu. Jejak perkauman Melayu tersebut hingga kini masih bisa ditelusuri misalnya adanya gampung yang bernama Gampung Melayu di Kecamatan Langsa Kota. Selain itu, Wali Kota berharap gelaran Festival Rentak Melayu Raya ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun luar negeri ke Kota Langsa. Sudarlun PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan kultur bertanam padi dengan produksi yang banyak sudah meluntur selama ini. Karena itu kultur yang dibangun oleh Bupati Abdia bisa diadopsi daerah lain di Aceh. Pernyataan ini disampaikan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjawab wartawan usai melakukan pencanangan tanaman serentak musim tanam gadu 2019 di Kabupaten Abdia yang dipusatkan di lahan sawah Desa Blang Dalam, Kecamatan Susu. PLT Gubernur berharap Abdia menjadi lumbung padi dan bisa mensupport kebutuhan provinsi tetangga bahkan ekspor. Menurut Nova, secara kuantitatif produksi padi sudah banyak, namun secara kualitatif kultur bertanam padi harus dibangkitkan kembali. Karena itu ia berharap kultur bertanam padi yang dibangun di Abdia bisa diadopsi kabupaten lain di Aceh. Nova juga berharap generasi muda konsen terhadap pertanian, sebab hobi bertani usaha sektor pertanian menjadi primadona di masa datang. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan XKKA, tepatnya di Simpang 4 Bandara Rembele, Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada Minggu 14 Juli 2019 pagi. Akibatnya bagian depan mobil Avanza remuk dan satu penumpang mengalami luka-luka. Kapolres Bener Meriah AKBP Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Lantas Ibtu Siti Amelia mengatakan kecelakaan antara minibus dan bus penumpang ini terjadi pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Ia menerangkan sebelum terjadi kecelakaan, melaju satu mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Muhammad datang dari arah Pantiraya hendak menuju Loksmawe dengan membawa tiga orang penumpang. Sampai di Simpang 4 Bandara Rembele, Avanza berbelok ke arah kiri Jalan KKA yang terlalu melebar pada saat bersamaan datang dari arah Loksmawe satu unit mobil Mercedes-Benz yang membawa 15 orang penumpang lainnya dikarenakan jarak yang terlalu dekat sehingga menyebabkan terjadinya laka lantas. Akibat peristiwa ini, seorang penumpang Avanza mengalami luka lecet di bagian kening dan harus dirujuk ke RSUD Muyang Kute, Bener Meriah. Sedangkan untuk barang bukti dari kejadian tersebut telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 15 Juli 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.